Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Ayol ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan, dan pada malam hari ini masuk kepada malam yang ke-15. Sebagaimana kita lihat, kita saksikan dan kita rasakan bahwasanya kaum muslimin barakallahu fikum begitu antusias dalam menyambut bulan Ramadan dengan melakukan berbagai macam kebaikan, dengan melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya selain puasa Ramadan, sholat malam, di antara mereka ada yang sama sekali dalam 11 bulan tidak pernah memegang mushaf, mulai membaca Al-Quran. Di antara mereka ada yang tidak sholat jamaah, sholat jamaah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antara ibadah yang sangat agung barakallahu fikum, yang banyak juga kaum muslimin atau kita diberikan taufik untuk melakukannya di bulan Ramadan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita melewati waktu-waktu yang mustajab, yang pada bulan-bulan sebelumnya susah untuk kita melewati waktu-waktu tersebut. Di antaranya sepertiga malam terakhir, mungkin bisa dihitung. Kalau anak pribadi mungkin bisa menghitung diri anak, kapan selama 11 bulan ini bangun malam, bisa dihitung. Mungkin ya lebih dari dua jari jemari tangan anda. Kita subhanallah dalam sebulan ini hampir atau mungkin setiap hari bangun di sepertiga terakhir malam sahur, waktu mustajab, waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Allah na'am berjanji akan mengabulkan bagi orang yang memohon atau meminta kepada Allah, Allah akan beri. Maka jangan barakallahu fikum sia-siakan waktu yang susah kita untuk mendapatkannya di luar selain berRamadan untuk berdoa kepada Allah. Berdoa untuk kebaikan kita, kebaikan anak-anak kita, orang tua kita, dan yang lainnya. Begitu juga barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, doanya orang puasa. Di 11 bulan selain bulan Ramadan kita juga bisa menghitung puasa kita. Mungkin di antara antum yang ada Senin Kamis, ada yang Senin Kamis puasa rutin, alhamdulillah karena pribadi bisa dihitung. Nah sekarang sebenarnya tiap hari kita puasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, thalathu da'wati la turaddu da'watul walidi wa da'watu shaimi wa da'watul musafiri. Tiga orang yang tidak ditolak doanya, doa orang tua kepada anaknya, doa yang sedang berpuasa, dan orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, musafir. Kita tiap hari. Nah, kemudian yang ketiga barakallahu fikum ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, doa ketika berbuka puasa. Ini pun bisa kita hitung 11 bulan sebelumnya. Nah, kita tiap hari. Na'am barakallahu fikum berbuka puasa. Anda mengingatkan untuk diri anda pribadi yang masih jauh dari apa yang akan anda sampaikan. Itu gunakan waktu-waktu itu semua, mumpung masih ada 15 hari, untuk berdoa kepada Allah. Untuk berdoa kepada Allah. Waktu di sepertiga malam terakhir kita bangun semua, alhamdulillah. Waktu ketika berbuka, waktu ketika berpuasa, antum gabungkan di antara azan dan iqamah. berdoa kepada Allah untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan anak-anak kita, kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya, untuk kebaikan keluarga kita. Ayol ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita sering berpikir, kita berdoa mengangkat tangan untuk kebaikan diri kita, tentunya karena kita mencintai diri kita sendiri. Mungkin kita juga biasa terpikir untuk kebaikan anak-anak kita, karena itu buah hati kita, kita mencintainya. Mungkin kita juga biasalah kalau memikirkan ibu, bapak kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, untuk didoakan kebaikannya, biasa, karena kita mencintai bapak dan ibu kita, terdorong untuk mendoakannya. Begitu juga anak kita, kita pikirkan masa depannya, dunianya, masa depan akhiratnya, sehingga terdorong untuk kita berdoa di bulan Ramadan ini untuk kebaikan mereka, baik kebaikan agamanya, baik kebaikan dunianya, agar terhindar dari kejelekan yang terkait dengan agamanya, atau agar terhindar dari kejelekan yang terkait dengan dunianya. Itu biasa karena terpikir dalam hati kita. Namun ayat ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, ada yang anak pribadi merasa kurang. Mungkin kita juga merasakan seperti itu. Kita tidak pernah berpikir, atau jarang terpikir, atau kurang terpikir dan terbetik untuk mendoakan kebaikan pemerintah, untuk mendoakan kebaikan pemimpin negeri kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin di negeri ini. Kalau yang baik diri kita, mungkin yang mendapatkan manfaat diri kita atau orang yang di sekeliling kita lah, atau anak kita yang mendapatkan manfaat, anak kita dan orang-orang yang di sekeliling kita. Tapi kalau kebaikan pemerintah, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada para pemimpin, kepada para penguasa di negeri ini, kepada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang Engkau ridhoi, ya Allah. Kebaikan pemimpin, kalau doa kita dikabulkan, maka yang merasakannya bukan hanya komunitas di Bojong, bukan hanya komunitas di Kelapa Nunggal, tapi kaum muslimin se-Indonesia akan merasakan kebaikan pemerintahnya. Kebaikan agama kita, kebaikan agama anak-anak kita, kebaikan agama istri, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai, begitu juga kebaikan agama atau dunia. Barakallahu fikum ayyul ikhwati kiram rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebabnya, kalau pemerintah dan negeri ini baik, maka akan menjadi sebab baik juga agama anak kita, diri kita, dan seluruhnya. Berbeda kalau anak yang baik saja misalnya, atau anak sana yang baik saja, mungkin satu dua orang yang berpengaruh. Kalau pemerintah yang baik, maka akan memberikan pengaruh secara sebab kebaikan buat kaum muslimin di Indonesia ini, baik dunia dan agamanya. Sebaiknya kejelekan buat pemerintah kita, atau kejelekan yang dilakukan oleh pemerintah kita, barakallahu fikum, itu akan menjadi sebab kejelekan kaum muslimin di negeri ini. Contoh misalnya, pemerintah kita menghalalkan khamr, dipaksa, atau disediakan di setiap jamu dan seterusnya, atau menghalalkan riba atau yang semisalnya, akhirnya mengancam eksistensi keyakinan kita yang meyakini haramnya khamr, haramnya riba, haramnya zina dan seterusnya. Terancam agama anak kita, terancam agama dunia kita. Padahal kita sering berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan buat agama anakku, buat agama atau dunia anakku. Ayo lihat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Itu yang mungkin kurang kita sadari. Naam. Kalau kita menginginkan kebaikan buat agama anak kita, kalau kita menginginkan kebaikan buat dunia anak kita dan orang-orang yang kita cintai, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, jangan lupakan doakan kebaikan pemerintah kita. Naam. Ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, tentu seorang muslim akan mencintai saudaranya yang semuslim. Tentu seorang muslim akan mencintai saudaranya yang seakidah, semanhaj. Ada kita mendengar saudara kita marah ketika walaupun jauh kita tidak mengenalnya, kita tidak pernah bertemu dengannya, cuma kita dikabarkan ada saudara kita di Papua merasa marah, tidak ridho agamanya dilecehkan, atau saudara kita berdakwah di sana, dakwah sudah enggak kenal namanya, enggak kenal pernah berjumpa, kita merasa senang, merasa bahagia, enggak bisa ingin bertemu dan mendoakan kebaikannya. Lalu bagaimana kalau ada sebuah negara yang telah memberikan begitu andil yang luar biasa buat dakwah ahlus sunnah wal jamaah, dari generasi demi generasi, dari kalangan ulamanya, dari kalangan umaranya, para penguasanya, memang telah berazam, berkomitmen dan dibuktikan dengan ucapan dan perbuatannya membela agama ini, membela tauhid, membela sunnah, memerangi khawarij, tentu kita harus mencintainya dan tumbuh kecintaan kita kepada negara tersebut, yaitu negara Saudi Arabia. Maka jangan lupakan di dalam doa-doa kita di sepertiga malam terakhir, selain mendoakan kebaikan diri kita, kedua orang tua kita, anak dan istri kita, keluarga kita, asatidah, doakan kebaikan pemerintah negeri ini, kebaikan Saudi Arabia yang sedang barakallahu fikum luar biasa. Sebagaimana antum dengar, tantangan luar biasa ketika na'am barakallahu fikum, hari demi hari yang kita lihat sekarang lagi na'am memutus hubungan dengan negara Qatar yang terbukti memang barakallahu fikum selama ini membantu gerakan terorisme Al-Qaeda, ISIS, Ikhwanul Muslimin, dan terakhir na'am ditetapkan bahwasannya Yusuf Qardawi sebagai salah satu terorisme, apa, salah satu anggota teroris. Bangga kita. Maka dari itu ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, ana ingin menasihatkan diri ana pribadi, mumpung di bulan ini semangat kita untuk melakukan kebaikan itu bertambah, bahkan dua kali lipat. Semangat kita untuk berdoa juga bertambah, mungkin dua kali lipat. Maka jangan lupakan doa-doa, jangan lupakan doa-doa antum untuk kebaikan pemimpin, penguasa negeri ini, penguasa kaum muslimin di negeri ini, kebaikan negeri ini dan kebaikan pemerintah Saudi, kebaikan negeri Saudi, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan negeri-negeri yang lainnya. Allahu taala alam bisawab. Itu yang ingin ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahdu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.